Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian ta'lim pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi dari shaum atau siam dan juga tentang kewajiban siam, pembagian-pembagian siam, kemudian keutamaan siam Ramadan. Berikutnya adalah pembahasan yang kelima, al-mas'alatul khamisah, syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat diwajibkannya siyam puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Yajibu siyamu Ramadan ala ma tawafarat, ala man tawafarat fihi syurutut taliyah. Diwajibkan shaum Ramadan terhadap orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Diwajibkan shaum siam Ramadan terhadap orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah al-Islam. Fala yajibu wa la yasihhu siyamu minal kafir. Li'anna siyama ibadatun. Yang pertama al-Islam. Maka tidak wajib dan tidak sah puasa dari orang kafir. Karena siyam ibadah. Al-ibadah. Siyam termasuk dari ibadah. Wal-ibadatu la tasihu minal kafir. Sementara ibadah itu tidak sah terhadap orang-orang kafir. Fa'idha aslama la yalzam. La yulzam biqada'i ma fatah. Dan apabila dia berislam, maka tidak diharuskan bagi dia untuk mengganti. Tidak diharuskan bagi dia untuk mengganti ibadah-ibadah puasa yang dilewatkannya. Syarat yang pertama ini jelas, karena sudah kita pelajari bahwa setiap ibadah itu tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Mutaba'atus sunnah. Kemudian yang kedua al-ikhlas. Al-ikhlas barakallahu fikum tidak akan ada dari orang-orang kafir. Al-ikhlas tidak akan ditemui dari orang-orang kafir barakallahu fikum. Al-ikhlas hanya ada barakallahu fikum terhadap orang-orang muslim. Yang kedua al-bulu, memasuki usia baligh. Fala yajibu siyamu yablugh hadd at-taklif. Tidak diwajibkan siam terhadap orang-orang yang belum memasuki usia taklif, usia dibebani syariat, yaitu usia baligh. Usia baligh tidak diwajibkan bagi orang-orang, anak-anak yang belum memasuki usia baligh. Barakallahu fikum. Bagaimana batasan usia baligh ini? Sudah sering kita ulang. Barakallahu fikum. Bagi laki-laki, dia mendapati satu dari tiga hal. Yang pertama adalah barakallahu fikum memasuki usia 15 tahun. Kemudian yang kedua Naam, tumbuhnya al-anah, tumbuhnya rambut, kemudian tumbuhnya rambut di sekitar kemaluannya. Kemudian yang ketiga, al-ihtilam. Barakallahu fikum, mimpi basah. Apabila salah satu dari tiga hal ini ada pada diri seseorang, seorang laki-laki maksudnya, maka dia telah memasuki usia baligh. Adapun bagi wanita, maka usia baligh-nya adalah ketika dia mendapati, barakallahu fikum, al-haid, ketika dia mendapatinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi, rufi'al qalamu an thalathatin fa dzakara minhumus sabi hatta yahtalim. Nabi mengatakan catatan, pena ini diangkat, maksudnya tidak ditulis bagi dari tiga orang, terhadap tiga orang atau tiga golongan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah as-sabiyya hatta yahtalim, anak sampai dia ihtilam, maksudnya sampai dia memasuki usia baligh. Walakinnahu yasihu siyamu min ghairil baligh law sawma. Akan tetapi kalaupun seandainya si anak yang belum baligh tersebut melakukan ibadah shom, ibadah shomnya tetap sah. Tetap sah. Maka ini merupakan kebaikan bagi dirinya dan kebaikan bagi walinya yang mendidik dia melakukan ibadah shom, padahal dia belum memasuki usia taklif atau usia baligh. Idza kana mumayyizan, dan juga apabila dia, idza kana mumayyizan, yaitu apabila si anak tersebut mumayyiz. Nah, mumayyiz ini disebutkan oleh para ulama mayoritasnya mumayyiz. Mumayyiz ini bisa membedakan yang baik yang buruk secara umum. Nah, barakallahu fikum. Mumayyiz ini disebutkan oleh para ulama mayoritasnya terjadi pada usia 7 tahun. Nah, mulai memasuki usia tamyiz, seseorang itu mulai memasuki usia tamyiz ketika dia berusia 7 tahun, mayoritasnya demikian. Akan tetapi kadang ada beberapa kejadian anak yang belum memasuki usia 7 tahun dia sudah mumayyiz, sudah berakal, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Atau bahkan ada sudah lewat dari 7 tahun akan tetapi dia belum mumayyiz. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada batasan umur pada usia tamyiz ini, akan tetapi dijelaskan oleh para ulama mayoritasnya terjadi pada usia 7 tahun. Jadi kalau si anak mumayyiz ini, barakallahu fikum, melakukan ibadah shaum walaupun dia belum baligh, maka ibadah shaumnya itu tetap sah. Dan ini merupakan kebaikan untuk si anak tersebut dan juga kebaikan bagi walinya. Barakallahu fikum. Kemudian wa yanbaghi liwali amrihi an ya'murahu bisiyam li'atadahu wa yu'allifahu. Dan hendaknya bagi wali dari si anak tersebut untuk memerintahkan anaknya melakukan ibadah shaum, mendidiknya, membimbingnya untuk melakukan ibadah shaum. Tujuannya apa? Liya'tadahu, supaya terbiasa, supaya anak tersebut terbiasa, barakallahu fikum, untuk melakukan ibadah shaum. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua al-bulugh, sampai pada usia baligh. Akan tetapi kalau si anak melakukan ibadah shaum padahal dia belum baligh, ibadah shaumnya tetap sah. Nah, akan tetapi tidak diwajibkan baginya. Kemudian yang ketiga al-aqlu, berakal. Fala yajibu siyamu 'alal majnuni wal mutawwih wal ma'tuh. Naam. Yang ketiga, berakal. Maka tidak diwajibkan puasa terhadap orang yang gila atau sudah memasuki usia pikun. Naam, sudah pikun. Barakallahu fikum. Jadi kalau bapak sudah pikun, kakek sudah pikun, nah, maka ibadah shaum tidak wajib lagi baginya dan juga tidak perlu membayar fidyah. Karena syariat sudah terangkat baginya. Syariat sudah terangkat baginya. Kalau seandainya si kakek tersebut sudah tua, sudah enggak kuat melakukan ibadah shaum, akan tetapi dia belum pikun, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Hal ini tidak diwajibkannya puasa bagi orang yang gila berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalatha. Pena ini terangkat dari tiga golongan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya al-majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sembuh dari penyakit gilanya. Kemudian yang keempat, as-sihhatu, sehat. Dia dalam keadaan sehat, tidak sakit. Faman kana maridun la yatiqu siyam lam yajib alaihi. Wa in shoma sahha siyamuhu. Barang siapa yang sakit, yang tidak sanggup melakukan ibadah shaum, maka tidak wajib bagi dia untuk melakukan ibadah shaum. Hanya saja wajib bagi dia untuk mengqadanya, barakallahu fikum, di lain waktu. Hanya saja wajib bagi dia untuk mengqadanya di lain waktu. Wa in shoma sahha siyamu. Akan tetapi kalau dia memaksakan, barakallahu fikum, dalam keadaan sakit memaksakan berpuasa, maka siamnya, puasanya tetap sah. Akan tetapi apabila sampai memudaratkan dirinya, maka ini barakallahu fikum sangat tidak dianjurkan bagi dia untuk melakukan ibadah shaum. Barakallahu fikum. 6. Kalau seandainya sakitnya itu parah dan sampai-sampai bahkan dokter memvonis baginya kemungkinan kecil itu dia tidak sembuh, melalui pengalaman-pengalaman dan dilihat dari kondisi orang yang sakit tersebut, apakah orang seperti ini nam diwajibkan mengqadha atau tidak? Nam, maka orang seperti ini kalau sudah sakitnya parah, kemudian kemungkinan untuk sembuhnya itu seakan-akan tidak mungkin menurut perhitungan tentunya yang ahli dalam bidangnya, maka dalam kasus seperti ini dia membayar fidyah. Membayar fidyah. Ada pembahasan disebutkan oleh para ulama, al-marid alladzi la yurja bara'uhu, orang yang sakit yang sepertinya enggak mungkin lagi untuk sembuh kecuali kalau seandainya Allah menghendaki. Di qaulihi ta'ala, hukum tidak wajibnya shaum bagi shaum Ramadan bagi si sakit adalah firman Allah, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka baginya untuk menggantinya di hari yang lain, di hari-hari yang lain, mengqadha di hari-hari yang lain. Fa in zalal maradu wajaba alaihi qada'u ma aftarahu min ayyamin. Kalau seandainya sakitnya sudah hilang, sudah sembuh, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan. Berapa hari dihitung? Barakallahu fiik. Namun kalau seandainya dia tidak sembuh-sembuh, nah, dan juga vonis dari dokter berat untuk dia sembuh, nah, maka boleh bagi dia untuk menggantinya dengan fidyah. Nah, bagaimana fidyah tersebut? Nah, untuk satu hari yang dia tinggalkan memberi makan kepada satu orang miskin. Nah, kepada satu orang. Untuk satu hari yang dia tinggalkan memberi makan, makan satu porsi makanan yang biasa dia makan, makanan yang biasa dia makan, barakallahu fikum, kepada satu orang. Dan boleh bagi dia untuk menggabungkan, misalnya dia tidak melakukannya, membayarnya, meninggalkannya selama 30 hari, boleh bagi dia untuk melakukannya dalam satu kali dengan mengundang 30 orang misalnya dan makan bersama dengan niat untuk membayar fidyah. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima, al-iqamah. Syarat yang kelima, al-iqamah. Dia dalam keadaan mukim. Dia dalam keadaan mukim. Fala yajibu shaumu 'alal musafir. Maka shaum ini tidak wajib bagi musafir. Dan tentunya dia menggantinya di hari yang lain. Di qaulihi ta'ala, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Falau shomal musafiru shahha siyamuhu. Akan tetapi kalau musafir tersebut melakukan shaum, maka shaumnya itu sah. Wajib alaihi qada'u ma aftarahu min fis safar. Akan tetapi wajib bagi dia untuk mengqada, mengganti hari-hari yang dia berbuka ketika safar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang berpuasa ketika safar, nah, ini merupakan pembahasan yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa hukum berpuasa pada puasa Ramadan ketika safar? Nah, kalau dikatakan tidak wajib, para ulama sepakat insyaallah bahwa tidak wajibnya bagi musafir untuk melakukan shaum Ramadan. Barakallahu fikum. Untuk tidak melakukan shaum Ramadan dan menggantinya di hari lain. Hanya saja terjadi perbedaan apakah harus berbuka ketika safar atau boleh berpuasa. Nah, sebagian salaf diantaranya Imam Az-Zuhri An-Nakhai dan Nakhai, nah, bahwasanya puasanya orang ketika safar itu tidak sah. Puasa seorang musafir ketika safar itu tidak sah. Hal ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Dan ini merupakan madhab Adh-Dhahiriyah. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadith yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk dari kebaikan as-siyamu fis safar, berpuasa ketika safar. Itu bukan dari kebaikan. Kalau bukan dari kebaikan berarti itu termasuk asyar. Barakallahu fikum. Sehingga puasa, barakallahu fikum, kata mereka itu tidak boleh ketika safar. Kalau seandainya dia melakukan puasa shaum, maka shaumnya itu tidak sah. Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada pertempuran Fathu Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kejadian Fathu Makkah itu di bulan Ramadan. Dalam perjalanan menuju Mekah, Nabi SAW puasa sampai beliau sampai pada tempat Qira' al-Ghamim. Dan para sahabat pun mengikuti Nabi SAW berpuasa. Kemudian beliau SAW untuk diambilkan 1 bejana air, kemudian beliau mengangkatnya sampai-sampai para sahabat. Tujuannya apa? Supaya para sahabat melihat beliau. Kemudian beliau meminum dari bejana tersebut. Menunjukkan bahwa beliau ingin menunjukkan bahwa saya berbuka. Faqila lahu ba'da dzalik. Kemudian setelah itu dikatakan kepada Nabi. Ada yang mengadu kepada Nabi, "Inna ba'dhan nasi qad shoma," wahai Nabi, sebagian orang masih ada yang berpuasa. Faqala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ula'ikal usah." Barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW mengatakan ula'ikal unsah, mereka adalah para al-unsah, orang-orang yang menentang, para penentang. Mereka itu adalah orang-orang para penentang. Sampai 3 kali dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian juga mereka berdalilkan dengan hadith laisa minal birri as-siyamu fis safar. Barakallahu fikum. Akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama, barakallahu fikum, mengatakan bahwa boleh bagi seseorang berpuasa dan juga boleh bagi seseorang tidak berpuasa ketika safar. Boleh bagi dia, dan kalau seandainya dia berpuasa ketika safar, puasanya sah dan tidak ada lagi tanggungan atas dia setelah bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Dalil jumhur itu sangat kuat-kuat. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat ketika tentang permasalahan berpuasa ketika perjalanan, ketika musafir, "In syi'ta fasub wa in syi'ta fa'aftir." Kalau seandainya kamu ingin labas, tidak mengapa kamu berpuasa. "Wa in syi'ta fa'aftir." Namun kalau seandainya engkau menginginkan, maka juga tidak mengapa kamu berbuka. Nabi SAW memberikan kebebasan bagi sahabat tersebut untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Dan juga Nabi SAW, dan juga hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Kunna nusafir ma'a Rasulillahi SAW." Dahulu kami safar bersama Rasul, kata Anas bin Malik. Kemudian di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka, kata Anas bin Malik. "Falam ya'ibis sha'imu 'alal muftiri walal muftiru 'alas sha'im." Orang yang berpuasa tidak menghina orang yang berbuka, begitu pula sebaliknya. Orang yang berbuka juga tidak menghina orang yang berpuasa. Barakallahu fikum. Ini dalil yang kedua. Barakallahu fikum. Dan juga hadis Abu Darda yang mana kejadian tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Imam Muslim, Nabi SAW safar dan mayoritas safarnya Rasul itu barakallahu fikum adalah dalam rangka jihad fi sabilillah. Maka para sahabat semuanya berbuka kecuali 2 orang. Mereka adalah Rasulullah SAW yang pertama, kemudian yang kedua adalah Abdullah ibnu Rawaha. Lalu bagaimana dengan hadith yang kita sebutkan tadi? Yang pertama adalah laisa minal birri as-siyamu fis safar. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan hadith ini? Tidak termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Enggak baik itu. Berarti kalau enggak baik berarti jelek. Nah, hadith ini ada, hadith ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkataan tersebut ada sebabnya, ada sebabnya. Barakallahu fikum. Di antara sebabnya adalah ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang, kejadiannya ketika safar, pingsan, pingsan, dan dia dikelilingi oleh para sahabat dan diberikan apa namanya teduhan. Barakallahu fikum. Jadi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terhadap seseorang yang mana dia melakukan safar yang berat. Barakallahu fikum. Dan kalau seandainya dia melakukan puasa ketika itu, ini sungguh sangat memberatkan dan membahayakan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkataan seperti ini. Barakallahu fikum, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya safar, safarnya itu berat, barakallahu fikum, safarnya itu berat, maka tidak boleh berpuasa. Nah, tidak boleh berpuasa. Barakallahu fikum. Akan tetapi kalau safarnya itu ringan, terlebih dengan kemudahan-kemudahan yang ada pada zaman sekarang ini, barakallahu fikum, maka tidak mengapa bagi dia untuk melakukan shaum, dan juga tidak mengapa bagi dia untuk berbuka. Lalu bagaimana dengan hadith Jabir juga yang mengatakan ulaikal usoh, ketika dikabarkan kepada Nabi ada beberapa orang yang masih melakukan puasa padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tinggi-tinggi dan memberikan contoh kepada mereka untuk berbuka. Naam. Barakallahu fikum. Yang pertama jawabannya adalah karena ketika itu mereka menentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja mengangkat untuk menunjukkan supaya mereka itu berbuka, karena mereka dalam, barakallahu fikum, dalam keadaan jihad, pada saat-saat jihad, sehingga kekuatan fisik sangat dibutuhkan. Kemudian juga hadith ini telah hukumnya dikatakan oleh sebagian ulama hukumnya mansukh, hukumnya telah terhapuskan dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan shaum ketika safar, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith Abu Darda dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kesimpulannya adalah shaum ketika safar itu boleh dan sah kalau seandainya tidak memberatkannya. Namun kalau seandainya sampai memberatkan, bahkan sampai membahayakan, maka tidak dianjurkan bagi dia untuk melakukan shaum. Dan juga ikhwani fiddin, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan afdol bagi dia untuk berbuka walaupun safarnya itu ringan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bi rukhsatillahi allati rukhsalakum. Hendaknya kalian mengambil keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kalian. Hendaknya keringanan yang Allah berikan kepada kalian itu kalian manfaatkan, kalian ambil. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang, bangga terhadap hamba-hambanya yang betul-betul memanfaatkan keringanan yang Allah berikan kepadanya, kepada mereka. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, di antara syarat diwajibkannya shaum Ramadan, al-khulu minal haidhi wan nifas. Syarat yang keenam ini khusus terhadap kaum wanita, yaitu enam, bukan pada masa haid dan nifas. Fal haid wan nufasa ula yajibu alaihi masyiyam. Wanita yang haid atau nifas tidak wajib bagi mereka untuk melakukan shaum. Bal yuhramu alaihima, bahkan diharamkan. Bukan sebatas tidak boleh, bukan sebatas enggak boleh, diharamkan. Jadi kalau dia berpuasa dengan dalam keadaan haid dan nifas, dia niatkan untuk barakallahu fikum melakukan ibadah kepada Allah dengan saum tersebut, barakallahu fikum, hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah ketika wanita itu haid dan nifas, ketika wanita itu haid dia tidak salat dan tidak saum, barakallahu fikum, kemudian Nabi melanjutkan, fadzalika min nuqsani diniha. Ini yang ini salah satu di antara kekurangan agama yang dimiliki oleh kaum wanita. Wajibul qada'u 'alaihima. Akan tetapi tidak wajib. Naam, wajibul qada'u 'alaihima, dan diwajibkan al-qada' terhadap, barakallahu fikum, terhadap mereka, para wanita yang meninggal, yang meninggalkan shaum karena haid dan nifas, berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami apabila mendapati demikian, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami para wanita apabila kami mendapati hal demikian, kami diperintahkan untuk mengqada' shaum. Maksudnya diperintahkan untuk berbuka dan diganti pada hari yang lain, wala nu'maru bi qada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada' shalat. Nah, tidak diperintahkan untuk mengqada' shalat. Pendapat yang mengatakan wanita yang haid dan nifas itu mengqada' shalat, ini adalah pendapat Al-Haruriyah, barakallahu fikum, orang-orang Khawarij yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sikap gulunya tanpa dilandasi dengan ilmu, mereka sampai-sampai mengqada' salat. Mereka memerintahkan wanita-wanita mereka untuk mengqada' salat, barakallahu fikum, waktu salat-salat yang mereka tinggalkan pada saat-saat haid dan nifas, barakallahu fikum. Al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang ke-6. Subutu dukhuli syahri Ramadan wan qidaihi. Yaitu tentang masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana cara kita menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Bagaimana cara kita menentukannya? Qala yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Masuknya bulan Ramadan itu adalah berdasarkan ru'yatul hilal, ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Dikatakan oleh para ulama, ru'yah di sini ima dengan menggunakan, barakallahu fikum, mata secara langsung, naam, tanpa menggunakan alat, ataupun menggunakan alat sama saja, barakallahu fikum. Jadi masuknya bulan Ramadan itu berdasarkan ru'yatul hilal, binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi, baik dengan persaksian dia sendiri atau persaksian orang lain yang melihat hilal tersebut. Berapa orang saksi yang dibutuhkan ketika ru'yatul hilal untuk masuknya bulan Ramadan, barakallahu fikum. Dikatakan di sini, fa idza syahida muslimun adlun, apabila seorang muslim yang adil, seorang muslim yang terpercaya, bersaksi bahwa dia telah melihat hilal Ramadan, barakallahu fikum, maka telah ditetapkan masuknya bulan Ramadan berdasarkan persaksian dari orang tersebut. Hal ini berdasarkan Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan asy-syahra. Asy-syahra di sini maknanya adalah al-hilal, hilal Ramadan, maka hendaknya bagi dia untuk melakukan shaum pada bulan tersebut. Barakallahu fikum. Minimalnya satu orang yang adil yang menyaksikannya, satu orang yang adil yang menyaksikannya. Nah, kalau seandainya sudah ada satu orang yang mana dia itu adil, kalau kita katakan adil dalam bahasa Arab, adil itu maksudnya adalah orangnya barakallahu fikum, bukanlah orang-orang yang terus-menerus berada di dalam kemaksiatan. Nah, kalau dikatakan dia enggak pernah melakukan kemaksiatan itu salah. Karena siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Barakallahu fikum. Jadi maksud di sini adalah maksud seorang yang adil itu adalah bukan orang-orang yang terus-menerus berada di atas kemaksiatan. Kalaupun seandainya dia terjatuh di dalam kemaksiatan, dia bersegera untuk bertaubat. Barakallahu fikum. Seorang yang mutadayyin, yang betul-betul berpegang terhadap agamanya, bukan ahlu ma'asi, bukan pelaku maksiat. Jadi apabila telah disaksikan oleh seorang yang adil, seorang yang barakallahu fikum bukan ahlu ma'asi, maka telah tetap shaum Ramadan tersebut, telah ditetapkan masuknya shaum Ramadan tersebut. Kita katakan tadi bahwa naam minimalnya satu orang. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Tara an-nasu al-hilala." Para sahabat berupaya melihat hilal. Naam, dianjurkan bagi kita barakallahu fikum, disunnahkan bagi kita barakallahu fikum pada tanggal 29 Syawal, bahkan di sebelum memasuki Syawal tersebut, sebelum memasuki Sya'ban, kita sudah menjaga-jaga kapan Sya'ban tersebut, awal Sya'ban itu kapan barakallahu fikum. Dan di akhir bulan Sya'ban disunahkan ikhwan fillah untuk berupaya melihat hilal, berupaya melihat hilal. Kita mencari barakallahu fikum tempat-tempat yang di sana memungkinkan untuk melihat hilal, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Takallafu. Jika tara an-nas barakallahu fikum, mereka memberatkan diri dengan berupaya melihat hilal. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberitakan kepada Nabi, fa akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Saya melihatnya, kata Abdullah bin Umar. Fa shoma wa amara an-nasa bisiyamihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima persaksian Abdullah bin Umar satu orang. Dan beliau pun berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk melakukan ibadah shaum Ramadan. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis ini, persaksian satu orang itu cukup. Persaksian satu orang yang adil dalam melihat hilal Ramadan itu cukup. Enggak harus semua jamaah melihatnya. Lah. Nah. Barakallahu fikum. Faida syahida muslimun. Tentunya apa yang kita bahas tadi tentunya tidak lepas dari khilaf, dari perselisihan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa minimalnya dua orang. Tentunya mereka memiliki dalil-dalil dalam hal ini. Faida syahida muslimun adlun bi ru'yati hilal Ramadan thabata bihadhihi syahadah dukhulu syahri Ramadan. Apabila seorang muslim yang adil melihat hilal Ramadan, maka telah ditetapkan bulan Ramadan tersebut dengan persaksian orang tersebut yang adil tadi telah ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka hendaklah bagi dia untuk berpuasa, melakukan shaum. Wallahu taala alam bisawab. Naam ilahuna, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.